أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى yang memudahkan kita semuanya untuk bisa menghadiri ta'lim di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan setiap kita mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Azza wa Jalla. Kita masih meneruskan kitab yang sama, terhenti beberapa saat karena memang ta'lim-ta'lim yang ada di luar kota. Kita masuk ke bab yang berikutnya, bab ke-35. Al-mas'alatul khamisatu wa-thalathun. Pembahasan yang ke-35 berkaitan tentang taqarrubuhum ilallah bifi'lil muharram. Di antara perilaku jahiliyah adalah mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Di antara bentuk-bentuk permasalahan jahiliyah yang harus kita mengerti adalah bahwa mereka kaum musyrikin melakukan keharaman namun diyakini sebagai bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah di umat ini ada manusia yang seperti itu? Jawabannya banyak. Kita akan berikan contohan insyaAllah. Kita mengalir pembahasan demi pembahasan dengan membaca syarahnya Syekh Shalal Al-Fauzan dalam kitab ini. Kita masuk kepada kitab At-Ta'abbudu Bikashfil Aurat. Di antara bentuk kejelekan musyrikin jahiliyah adalah mereka beribadah dengan cara membuka aurat. Membuka auratnya mereka ketika tawaf di Masjidil Haram mengitari Ka'bah. Allah sebutkan itu dalam Al-Quran dalam surat Al-Araf ayat yang ke-28. Allah berfirman, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. Dan ketika mereka melakukan sebuah fahishah, fahishah yakni kemaksiatan, dosa yang besar, ini namanya fahishah, keburukan, kemaksiatan yang menimbulkan keburukan lebih besar setelahnya. Ini namanya fahisyah. Mereka ketika melakukan dosa-dosa besar, kemudian diingatkan, ditegur, diperingatkan bahwa itu adalah perbuatan yang haram, perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Namun mereka tidak menerima peringatan itu. Bahkan mereka membantah dengan mengatakan, qalu, mereka mengatakan, wajadna aba'a wajadna 'alaiha aba'ana, kami dapati nenek moyang kami seperti ini sehingga kami pun melakukannya, dan wallahu amarna biha. Alasan yang kedua kata mereka, dan Allah telah memerintahkan kepada kami untuk berbuat seperti ini. Jawaban mereka ada dua ya kaum muslimin, yang nanti akan dikupas oleh Syekh Shalal Fauzan ketika diberikan peringatan. Kenapa kamu melakukan hal yang haram? Kenapa kamu mengerjakan hal yang maksiat dalam ini ibadah. Mereka mengatakan, kami dapat ini dari dulu seperti ini. Nenek moyang kami seperti ini. Kami dapat ajaran ini sudah dari dulu kala. Ini alasan yang pertama. Camkan kaum muslimin. Alasan ini alasan dari zaman dulu. Musyrikin di zamannya Nuh. Sampai sekarang ini dan ila yaumil qiyamah. Kalau diingatkan, kenapa kamu berbuat kesyirikan? Kenapa kamu melakukan kesyirikan? Yang mana kesyirikan di zaman sekarang ini sudah dianggap sebagai bentuk ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Dianggap sebagai bentuk ibadah. Dilabeli dengan level-level syar'i. Level istighafah. Level ziarah. Level zikir. Level berbagai macam level-level yang syar'i. Sehingga hal itu dianggap ibadah padahal itu minan muharramat. Bahkan minan syirkiyat. Hal-hal termasuk syirik. Dianggap oleh mereka termasuk ibadah. Ketika diingatkan apa jawabannya? Wajadna ali aba'ana. Kami dapati nenek moyang kami seperti ini dari dulu. Nah ini dia. Kemudian mereka mengkritik konek ngaji yang ngajilah. Ajeng rusak tatanan. Paham ini bahasa wak? Dia ngajar-ngajar nih. Orang rusak tatanan. Ini sudah dari dulu. Kondadak diharam-haramana. Kemakin teman kue. Kebablasan pak. Hadirin kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alasan ini dari dulu seperti itu. Dan yang lebih kecil lagi, alasan yang kedua, wallahu amarana biha. Dan Allah memerintahkan kami untuk melakukan hal ini. Sudah itu sesuatu yang syirik, itu sesuatu yang bid'ah, yang dolal, haram hukumnya. Tapi mereka mengatakan kami begini-begini karena Allah pula yang memerintahkannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka menganggap perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap syariat tadi yang mereka lakukan dianggap oleh mereka ini atas perintah Allah juga kami seperti ini. Padahal hal itu adalah kemaksiatan. Hadirin kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang namanya bir walidain adalah disyariatkan dalam agama kita. Tetapi ketika menyembelih seekor hewan dalam rangka orang tuanya sudah meninggal dunia dan dia meyakini ini adalah untuk orang tuanya sudah meninggal dunia, ini termasuk dari bagian pembahasan wa ma uhilla bihi li ghairillah, sesuatu hewan yang disembelih bukan untuk Allah hukumnya haram dimakan dan itu termasuk dari bagian kesyirikan. Tetapi manusia bisa melabeli itu dalam rangka apa? Birwalidain, ini perintah Allah. Birwalidainnya memang perintah Allah. Wabil walidain ihsana, hendaknya kepada orang tua kalian berbuat baik. Tetapi perbuatan hal itu tidak disyariatkan oleh Allah. Menyembelih seekor hewan lil mayyit, untuk orang yang sudah mati. Talbis iblis, ini bagian dari pengkaburan yang dilakukan oleh iblis. La'natullah alaih. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di dalam tafsir beliau tafsir Kalimur Rahman fi tafsir Kalimul Mannan, ketika beliau menafsirkan surat An-Nas, di antara bentuk tipu daya syaitan An-Nas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, syaitan yang selalu membisik-bisiki dalam dada manusia, di antara bentuknya adalah menampakkan kejelekan seakan-akan menjadi sebuah kebaikan di pandangan manusia. Sehingga yang maksiat, yang bid'ah, yang syirik, yang ini, yang pelanggaran, itu dianggap baik akibat syaitan berhasil menghasut mereka. Dan untuk kemudian yang keduanya, yang sunnah malah dihinakan. yang syar'i malah dicelekan, yang tauhid malah diingkari oleh mereka. Ini termasuk dari tipu daya syaitan. Anda bisa lihat keterangan Syekh Abdurrahman Ibn Nasr Sa'di dalam tafsirnya beliau. Maka hadirin kaum muslimin, apa yang akan kita baca di sini, kemudian kita akan melihat betapa banyak orang-orang yang di zaman sekarang ini melakukan hal-hal yang haram, namun mereka meyakininya itu bagian dari ibadah kepada Allah. Dan ini kondisi ahlul bid'ah seperti itu adanya. Kita masuk kepada keterangan Syekh Salaf Fauzan. Beliau mengatakan, yata'abbadu ahlul jahiliyyati bikashfil awrati fit tawaf. Fit tawaf. Illi anna syaitana zayyana lahum anna man lam yabdun min ahli al-haram wa jaa'a min al-afaq fa innahu la yadkhulu al-harama bi thiyabihi allati jaa'a biha li'annahu 'asa Allaha fiha fa in wajada min ahli al-harami man yu'tihi thawban liyalbisahu wa yatufu bihi wa illa fa innahu yakhla'u thiyabahu 'inda hududi al-harami wa yadkhulu 'riyanan. كذا زين لهم الشيطان حينما فعلوا هذه الفاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. Berkata Syekh Salaf Fauzan, ahlul jahiliyah, yani musyrikin jahiliyah, mereka beribadah tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, telanjang mereka. Mengapa demikian? Karena syaitan telah berhasil memasukkan sebuah pemahaman di kalangan mereka, dihiasi pemahaman ini seakan-akan pemahaman yang baik dan benar. Itu apa? Man lam yakun min ahlil haram, seorang yang bukan termasuk penghuni wilayah haram, orang yang datang dari luar negeri haram, luar dari kota Mekah, bahkan dari daerah al-haram. Mekah luas wa muslimin, ya, negeri haram, tidak ada batasannya. Barang siapa yang datang dari luar negeri haram, kemudian dia datang masuk ke negeri haram, tanah haram, untuk melakukan ibadah di masjidil haram, di antaranya tawaf, maka fa'innahu la yadkhul al-haram bithiyabi, maka tidak boleh dia masuk ke tanah haram kemudian tawaf di Ka'bah dengan memakai pakaiannya yang dia pakai dari luar haram. Ini pemandangan atau pandangan syaitan yang dimasukkan ke benak-benak mereka. Bisa jadi karena mungkin mereka beranggapan pakaian mereka pakaian yang najis, tidak boleh masuk ke tanah haram. Nah, itu diantaranya. Bisa jadi mereka menganggap itu lebih khusyuk dan lebih suci tatkala mereka melakukan tawaf dengan telanjang. Kata beliau, li'annahu 'asa Allaha fiha, dikarenakan orang yang datang dari luar tanah haram memakai pakaiannya, dia pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah dengan pakaian itu. Berarti kalau dia masuk ke tanah haram, menuju ke Masjidil Haram untuk tawaf di sana dengan pakaian itu, maka itu adalah bentuk kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini berhasil dimasukkan oleh syaitan ke benak-benaknya mereka musyrikin jahiliyah. Ini yang tadi kami sampaikan. Hal yang buruk, hal yang memalukan, aurat terbuka, malu kita. Tetapi begitulah syaitan wa kaum muslimin membalikkan akal-akal manusia. Hal yang seharusnya mereka malu, tetapi mereka justru mengharuskan untuk bertelanjang ketika tawaf. Na'udzubillah min dzalik. Akal mereka sudah kembali. Sebagaimana pula yang namanya kesyirikan itu dosa besar, sebesar-besar dosa. Di mana Allah menjamin dan memastikan siapa yang mati dengan membawa kesyirikan syirik akbar pasti kekal dalam neraka. Tetapi kaum muslimin, kasar mereka seperti itu. Syaitan membalikkan akal mereka. Kesyirikan itu tidak menjadi kesyirikan lagi. Tetapi kesyirikan itu menjadi sebuah ibadah bagi mereka. Tawaf di kuburan, disertai dengan membaca, disertai dengan berkeluh kesah, membaca Al-Quran di sampingnya, menjadikannya sebagai tempat ibadah. Seakan-akan itu lebih hikmat ketika sholat atau berdoa atau beristighatsah di masjid-masjid Allah Azza wa Jalla. Ini dia. Mereka menganggap melakukan hal itu lebih hening, lebih khidmat, lebih bersahaja dalam jiwa mereka. Lebih bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah ketika mereka melakukan ibadah di samping kuburan yang diagungkan. Ini kebalik-balik seperti itu. Nabi kita melarang umatnya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. La taj'alu al-kubur masajidah. Jangan kalian jadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Aku melarang kalian dari hal itu. Al-Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janais menyebutkan di antara bid'ah-bid'ah yang ada adalah membaca Al-Quran di samping kuburan. Kenapa itu termasuk bid'ah? Padahal membaca Al-Quran dikarenakan ini termasuk larangan yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kenapa demikian kaum muslimin? Karena ibadah-ibadah yang dilakukan di sekitar kuburan, walaupun nyatanya karena Allah, hal itu akan membawa dan menyeret manusia untuk mengkultuskan orang yang dikuburkan di tempat itu. Mengagungkannya melebihi kuburan yang lain. Bahkan sampai tingkatan ya'buduna al-qubura, mereka menyembah kuburan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup semua celah-celah yang bisa menyebabkan manusia jatuh pada kesyirikan. Ditutup segala celah yang berkaitan dengan kesyirikan. Di antaranya adalah beliau menutup adanya celah jatuh manusia kepada kesyirikan dengan menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Berhala kaum muslimin. Wathan. Wathan itu beda dengan sonam. Apa bedanya? Sonam adalah khusus berhala yang berbentuk manusia atau hewan. Memiliki bentuk seperti manusia atau hewan atau patung tertentu. Ini namanya sonam. Adapun kalau wathan, ini semua kullu ma'ubida min dunillah, semua yang disembah oleh manusia selain Allah, maka itu disebut dengan wathan. Di antaranya adalah kuburan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ziarah kubur itu berulang kali kami terangkan dan kami terangkan. Ada berapa jenis ziarah kubur kaum muslimin? Ada tiga. Yang pertama, ziarah kubur yang syar'i. Dalam rangka tudzakkirukumul akhirah, mengingatkan kepada kalian tentang alam akhirat, bahwa kita akan mati seperti mereka. Dan yang kedua adalah mendoakan kebaikan bagi mereka yang dikuburkan. Ini. Adapun selain itu, maka masuk pada dua jenis. Bisa yang pertama masuk ziarah kubur yang bid'ah, atau ziarah kubur yang syiriki, yang mengandung kesyirikan. Di antara bentuk dan contoh ziarah kubur yang syirik adalah engkau atau seorang ziarah kubur dengan mencari dan memilih kuburan tertentu yang dianggap bisa memberikan pengabulan doa, dan akan dilakukan berbagai macam ritual pengabulan doa atau pemohonan doa-doa di tempat itu. Ini adalah ziarah kubur yang syirki. Nabi kita mengatakan, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuru al-an. Aku dulu melarang kalian dari berziarah kubur. Kenapa? Karena ziarah kubur model dulu adalah model kesyirikan. Karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Fazuru al-an. Maka sekarang silakan kalian berziarah kubur. Setelah para sahabat faham tauhid, mengerti tentang ziarah kubur yang syar'i seperti apa, maka diperintahkan, dipersilahkan untuk ziarah kubur. Itu bukan hal yang wajib, tetapi diperbolehkan. Dan itu bernilai ibadah ketika kita melakukannya ziarah sesuai dengan yang syar'i. Sehingga ziarah itu ada kalanya dilarang, ada kalanya diperintahkan. Kapan dilarang, kapan diperintahkan, harus dibedakan. Jangan dipukul kromo, gebuk rata. Arti gebuk rata apa? Digebuk rata begitu? Hebat teman. Jangan disamakan. Yang penting kan ziarah kubur. Tidak. Ada ziarah kubur yang dilarang oleh Nabi, dan ada ziarah kubur yang diperintahkan oleh Nabi. Ini dia. Sehingga banyak orang yang na'udzubillah min dzalik jatuh pada kemungkaran, menyangka dirinya baik, dan lebih lagi menyangka Allah lah yang memerintahkan hal itu. Kita lanjutkan kembali. Qala syaikh, fa'in wajada min ahlil haram, jika Allah didapati dari penduduk tanah haram, man yu'tihi thawban, adanya seorang yang memberikan pakaian bagi dia yang baru masuk dari luar kota, fiyalbisahu wa yatufu bihi, maka boleh bagi dia memakai kain itu, pakaian itu, dan dia bertawaf dengan pakaian tersebut. Wa illa, kalau tidak ada di antara penduduk haram yang memberikan pakaian baginya, fa'inu yakhla'u thiyabahu, maka dia melepaskan pakaiannya, inda hududil haram, di batas-batas tanah haram. Wa yadkhulu 'uryanan, dan mereka masuk dalam keadaan telanjang. Kada, begitulah. Zayyana lahum syaitan, syaitan berhasil membisikkan hal itu dan menghiasi di hati mereka bahwa itu adalah sebuah kebaikan bagi mereka. Hinama fa'alu hadhihi al-fahisha, ketika mereka melakukan keburukan ini, tawaf dalam keadaan tidak berpakaian, hal yang buruk. Tapi mereka mengatakan, wajadna alayya aba'ana, kami dapati nenek moyang kami dari dulu seperti ini. Walaupun mereka tahu itu sesuatu yang buruk, yang jelek, yang memalukan, yang haram, tetap mereka lakukan dengan dalih alasan ini sudah dari dulu. Wallahu amarna biha, dan Allah telah memerintahkan kepada kami melakukan hal ini. Fanzur, lihat oleh kalian wahai kaum muslimin, kaifa summiya kashul awrah fahishatan. Lihat dalam ayat ini Allah menyebutkan membuka aurat itu adalah bagian dari fahishah. Wa hiya ma tanaha qubhu, yani sebuah kejelekan yang paling jelek, yang menimbulkan kejelekan lebih besar daripada itu. Wa kathiru minan nas fi hadha az-zaman ya'tabirunahu ruqiyan wa tahadduran. Membuka aurat bagi kaum muslimin, Allah sebut dengan bahasa fahishatan, keburukan yang sangat puncak, yang setelah itu akan menimbulkan perzinaan, menimbulkan perbuatan homo, lesbi, dan yang lainnya. membuka aurat hukumnya haram. Sebab laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nabi kita mengatakan la yanduru rajulu ila aurati rajuli wala al-mar'atu ila aurati al-mar'ati. Tidaklah boleh seorang laki-laki melihat auratnya laki-laki, seorang perempuan melihat auratnya perempuan, kecuali karena memang hal yang pasti harus, yang harus, yaitu kadang-kala berkaitan dengan permasalahan apa, kedokteran, kesehatan, dan itu sesuatu yang memang harus, barulah diperbolehkan. Kalau tidak, maka tidak boleh, hukumnya adalah apa? Haram, kecuali suami istri. Hadirin kaum muslimin, membuka aurat itu hukumnya haram besar dalam agama kita. Tetapi Syekh menyebutkan perihal ini oleh manusia di zaman sekarang ini, membuka aurat itu dilebeli dengan kalimat ini adalah pakaian ala modernisasi. Ini adalah pakaian masa kini, bukan pakaian yang menutup aurat seperti pakaian yang syar'i. Dianggap oleh mereka pakaian itu pakaian kuno, pakaian yang tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Wahai kaum muslimin, di negeri kita, kita mengalami masa-masa ketika kita kecil, perempuan di zaman itu masih berpakaian, pakaian yang sopan. Karena maju ke zaman sekarang ini, wanitanya sudah berpakaian dengan pakaian yang semisal yang dilihat oleh hadirin semuanya. Mereka berpakaian, semakin nampak lika-liku tubuh mereka. Ini terkena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhuluna al-jannah, la yadkhulul jannah wa la yajidna rihaha. Wanita yang seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Yang apa? Kasiyatin ariyatin rusuhunna kasinatul buhdil ma'ilah. Perempuan-perempuan yang mereka berpakaian namun hakikatnya telanjang. Kepala-kepala mereka berlenggak-lenggok bagaikan seperti punuk unta. Karena gaya jalannya mereka yang memukau kaum pria dengan pakaian yang telanjang, dengan dua makna kata disebutkan para ulama, dengan dua makna berpakaian tetapi telanjang. Maka yang pertama lafafah, pakaiannya sangat tipis, rakika jiddan, sangat tipis, sehingga yasibul basharah, sehingga memberikan apa, tembus pandang. Orang yang memakai pakaian ini tembus pandang, nampak warna kulitnya. Ini berpakaian tetapi telanjang. Atau makna yang kedua, kasiatin ariyat, berpakaian tetapi sangat ketat, sehingga membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Dan pakaian seperti ini dianggap oleh orang zaman sekarang itu pakaian-pakaian kekinian, pakaian-pakaian yang sesuai dengan zaman modern, pakaian-pakaian yang berkelas, gaya hidup. Na'udzubillah min dzalik. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimah jami'an, ada pakaian yang minimalis, bukan hanya rumah pak, pakaian yang mini lebih mahal harganya dari pakaian yang longgar, yang lebar, padahal kainnya lebih kecil. Ngukurnya kepripun itu pak, seharusnya kan kainnya lebih lebar, lebih mahal, meteran pak. Ini tidak, lebih kecil, lebih pendek, lebih mahal. Utuh kain juga dengkul. Hadirin kaum muslimin, tapi begitulah siapa berhasil menampakkan hal yang buruk menjadi hal yang baik, hal yang maksiat dianggap oleh zaman sekarang itu hal yang lumrah, itu sebuah tuntutan kemajuan sebuah kota. Na'udzubillah min dzalik. Kota yang berkembang, di samping berkembang ekonominya, berkembang pula apa, kemaksiatannya. adanya jualan wanita. Itu enggak rame katanya. Maka menjamur jualan wanita. Jualan wanita tahu apa, Pak? Saya enggak tahu itu, tapi bahasanya jualan wanita katanya. Hada wakum simi. Menjamur di pojok kota, di pojok kota, di pinggir laut, di pinggir gunung, di mana? Itu tuntutan, kata mereka, kemajuan zaman. Ini syaitan la'anatullah alaihi yang menampakkan keburukan. Seakan-akan itu adalah sebuah hal yang baik dan lumrah. Ini dia. Thumma radallahu alaihi miqalihi. Ini sudah 8:30, Pak. Sudah jamnya berakhir kita. Sehingga nanti kalau sholat isyanya 8:00 juga 8:30 juga kita selesai. Begitu apa? Atau tambah sedikit tidak mengapa? Bareng 5 menit. Sepakat? Ya, 5 menit. Tidak berlebih insyaAllah. Thumma radallahu alaihim biqalihi. Qul inna allaha la ya'muru bil fahsya. Kemudian Allah bantah ucapan mereka dalam ayat yang sama. Qul. Katakanlah olehmu wahai Nabi kepada mereka, innallaha sesungguhnya Allah la ya'muru bil fahsya. Tidak pernah memerintahkan hal-hal yang buruk-buruk. Hal yang dosa-dosa. Allah tidak pernah memerintahkan kemaksiatan sebagai bentuk ibadah. Tidak pernah. Qala syaikh Aila yashra'u li'ibadihi kashfal awra. Allah tidak pernah mensyariatkan bagi hamba-hambanya untuk membuka aurat. Wa innama syara'a lahum satraha. Tak lain Allah mensyariatkan bagi hamba-hambanya untuk menutup auratnya. Lima fi dhalika minal bu'di anil fitnah, dikarenakan dengan menutup aurat akan terhindar dari fitnah-fitnah syaitan. Wa adam al-wuqu'i fil jaraim al-khulqiyah, dan dengan menutup aurat seorang akan terhindar dari terjatuhkan pada dosa-dosa besar yang lainnya. Kalau aurat dibuka, aurat tersingkap, dipertontonkan, itu akan menyeret manusia jatuh pada perzinahan. Na'udzubillahi min dzalik. Thumma na'udhu billahi min dzalik. Maka agama kita memerintahkan untuk kita menutup aurat dengan sempurna. Dengan kain yang tebal, yang lebar, yang berwarna gelap, yang tidak menampakkan lekak-lekuk tubuh. Pria maupun wanita. Diperintahkan seperti itu. Sampai-sampai disebutkan dalam kitab sifat salat Nabi. Atau disebutkan dalam kitab bahkan musallin atau yang lainnya. Bab tentang kewajiban satul aurat dalam salat, Nabi mengatakan fadziru, hendaknya kalian memakai kain yang longgar, sarung atau yang semisalnya untuk menutup tubuhmu dalam kesemburan dalam salatmu. Kalau si iblis melanjutkan ucapannya, wa qad kadzabu 'ala Allah, maka sungguh mereka telah berdusta atas nama Allah, wa qalu 'alaihi bihadzal 'ilm, mereka berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Tahtaju bihujjatain batilatain. Mereka berdalil dengan dua dalil. Yang keduanya batil. Ihdahuma aftal minal ukhra. Yang kedua lebih batil dibandingkan yang pertama. Hujjah mereka dalam membenarkan perbuatan mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Yang pertama mereka mengatakan, wajadna aba alaiha aba'ana, kami dapati nenek moyang kami seperti ini. Ini alasan mereka. Begitu pula ahlul bid'ah kaum muslimin, ketika mereka diperingatkan akan kebid'ahannya, alasan mereka, kami telah dapati nenek moyang kami dari dulu seperti ini. Dengan bahasa lain apa? Ini sudah umum. Begitu bahasa. Atau dengan kalimat lain, ini sudah mendarah daging. Kami lahir pisahan lagi. Balung sum-sum. Ngerti balung sum-sum? Ini sudah menjadi kebiasaan kami. kalau ini salah, tentu nenek moyang kami telah mengetahuinya. Memang nenek moyang kalian itu rasul apa? Nah, ini alasan yang pertama. Wa thaniyatu adhamu wa akbar. Alasan yang kedua, lebih dahsyat lagi dan lebih jelek lagi. Lebih mengerikan. Alasan mereka yang kedua adalah apa? Wallahu amarana biha. Allah memerintahkan kami untuk tawaf dalam keadaan telanjang. Dikarenakan pakaian-pakaian yang kami pakai adalah pakaian yang kami gunakan untuk bermaksiat. Maka kami tawaf pun dengan telanjang. Demi kesucian, kata mereka. Ini juga atas perintah Allah. Ini alasan yang kedua yang lebih mengerikan daripada alasan yang pertama tadi. Kadzabu 'ala Allah. Pada alasan yang kedua ini mereka telah berdusta atas nama Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan mengatakan qul innallaha la ya'muru bil fahsya'i ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah memerintahkan melakukan dosa-dosa. Apakah kalian berbicara tentang Allah sesuatu yang kalian tidak ketahui ilmunya? Sama dengan mereka-mereka alul bid'ah wa kaum muslimin. Mereka setelah mengatakan, ini adalah amalan yang telah kami dapati dari dulu. Alasan kedua, ini juga ada syariatnya. Ini ada dalilnya. Walaupun orang kafir, tapi ada dalilnya. Itu adalah bid'ah apa? Idhofiyah. Mereka berusaha mencarikan dalil untuk kemudian mereka mengatakan, ini memang bid'ah, tapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Bid'ah itu adalah dhalalah. Mereka sendiri mengatakan ini sesuatu yang tidak ada syariatnya dalam Al-Qur'an, dalam sunnah, sehingga mereka meyakini ini adalah bid'ah bikinan mereka, tapi mereka hendak mengatakan ini walaupun tidak ada dalilnya, ini juga perintah Allah. Mereka telah jatuh pada dosa berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. InsyaAllah kita lanjutkan dengan kaum muslimin pembahasan ini dalam pertemuan yang akan datang tepat jam 8:35. Kalau diperpanjang lagi kurang etis karena sudah banyak yang ngantuk. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.